Pada kajian yang lalu disebutkan bahwa bagi yang tidak bisa bahasa Arab, boleh doa sujud bukan bahasa Arab. Taib. Apa doa yang sunnah terjemahannya atau kita buat sendiri? Apa bukan bid'ah? Apa dari takbir salam juga boleh? Taib. Kalau doa yang sesuai dengan hajat kita, ya, maka kita sebutkan apa yang kita inginkan, ya, tanpa harus terikat dengan terjemahannya. Tetapi kalau itu lafaz-lafaz solat, ya, zikir-zikir dalam solat, maka itu harus sesuai dengan terjemahannya. Hanya perlu diingat, ini bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab dan tidak mampu untuk belajar. Iya. Maka hal itu dibolehkan. Ya, kita kutipkan perkataan Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Tamhid juz pertama. Iya. Beliau menyebutkan wa minha hal yajuzu hal tajuzu talbiyah bilughati ghairi al-arabiyah ma'a ma'rifatiha. Ya. Bolehkah mengucapkan talbiyah yang ketika haji dengan selain bahasa Arab padahal orang itu tahu bahasa Arab? Maka beliau menjawab yanbani 'ala al-khilafi nadhirihi. Ya, serupa dengan itu adalah permasalahan yang dikhilafkan oleh para ulama min tasbihatis shalah, dari tasbih atau zikir-zikir ketika salat. Ya, jadi ini sebenarnya masalah dikhilafkan oleh para ulama. Li'annahu zikrun masnun. Karena itu adalah zikir yang disunnahkan. Kada qawluhu al-mutawalli fit tatimmah. Ya. Demikianlah yang dikatakan oleh al-mutawalli pada at-tatimmah. Was-sahih fit tasbihat wa sair al-adhkar al-mustahabbah kat-tashahudil awwal wal-kunut wal-takbiratil intiqal wal-ada'iyatil ma'thura man'uhu lil qadir bi khilafil ajiz fa innahu yajuzu 'ala as-sahih 'ala al-ashah. Ya, kata beliau rahimahullah, dan yang benar dalam tasbih dan semua zikir-zikir yang disunnahkan dalam salat seperti tasyahud awal, kunut, takbir intiqal, yakni takbir perpindahan satu gerakan dengan gerakan yang lainnya, dan doa-doa yang disyariatkan, tidak boleh bagi orang yang mampu. Tidak boleh mengucapkan dengan selain bahasa Arab bagi orang yang mampu berbahasa Arab atau mampu untuk belajar. Ya. Berbeda dengan orang yang tidak mampu. Maka boleh baginya berdasarkan pendapat yang paling benar. Ya. Boleh baginya berdasarkan dengan pendapat paling benar. Ya. Demikian pula disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Iqtida, ya, tentang khilaf para ulama dalam masalah ini. Ya. Dan beliau menjelaskan adapun bacaan Al-Quran, ya, pendapat yang benar itu tidak boleh. Ya, pendapat yang benar itu tidak boleh dibaca dengan selain bahasa Arab. Ya. Sedangkan yang lain, zikir-zikir yang lain yang disunnahkan untuk dibaca dalam sholat itu boleh dibaca dengan selain bahasa Arab bagi yang tidak mampu. Ya. Jadi bagi yang mampu tidak boleh dia melakukan hal tersebut. Ya. Jadi ini termasuk yang dikhilafkan oleh para ulama. Iya. Jadi bukan termasuk kebid'ahan. Ya. Bukan termasuk suatu kebid'ahan sebab hal itu tidak dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang tidak perlu dilakukan, tidak dibutuhkan di zaman beliau. Iya. Dan telah pernah kita jelaskan di antara kaidah untuk mengenal kebid'ahan adalah hal itu tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau butuh untuk melakukannya dan beliau mampu. Itu di antara kaidah untuk mengenal bid'ah. Iya. Bid'ah itu tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal hal itu dibutuhkan dan beliau mampu untuk melakukannya. Ya. Seperti peringatan Maulid misalkan. Hal itu dibutuhkan. Untuk apa? Ya, seperti yang dikatakan orang, untuk menambah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk nasihat dan segala macam. Hal itu dibutuhkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk melakukannya. Tapi beliau tidak lakukan. Maka itu adalah kebid'ahan kalau kita melakukannya. Sedangkan yang tidak dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tidak melakukannya, lalu pada hari ini kita membutuhkannya, maka itu bukan termasuk kebid'ahan. Ya, seperti pengumpulan Al-Qur'an ya, di dalam satu mushaf. Hal itu tidak dikerjakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang tidak dibutuhkan. Untuk apa? Orang-orang menghafal Quran ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Taib. Demikian pula ada kekhawatiran jangan tercampur dengan perkataan manusia. Maka tidak dibutuhkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman sahabat ketika banyak para penghafal Quran meninggal ya, dan semakin susah pengajaran Al-Quran ya, kalau tidak dibukukan dalam satu mushaf, maka melihat kebutuhan ini para sahabat sepakat untuk membukukan mushaf atau Al-Quran di dalam satu mushaf ya, maka ini bukan termasuk kebid'ahan ya, barangkali ini serupa dengan hal tersebut. Iya. Jadi kalau ditanyakan apakah itu terjemahan atau kita buat sendiri, kalau itu lafaz-lafaz salat ya, zikir-zikir salat, tidak boleh kita buat sendiri ya. Adapun kalau doa sesuai dengan hajat kita, maka tidak apa-apa kita sebutkan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, kalau sesuai dengan hajat kita. Taib. Namun tentunya yang paling afdol adalah berdoa dengan sesuai dengan lafaz-lafaz persis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sekali lagi, ini dibolehkan bagi yang benar-benar tidak mampu dan tidak mampu mempelajarinya. Ya, adapun bagi yang mampu, maka tidak boleh dia melakukannya. Taib.